بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat ke-71 dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang sama kita cintai ini. Semoga dengan berteman dengan Al-Quran, hati kita menjadi lapang dan menjadi tenang, dan semoga Al-Quran mendatangkan syafaat bagi kita di dalam kubur dan di padang mahsyar nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Para pendengar rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu khidrakum fanfiru thubatan aw infiru jami'a. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala pada beberapa ayat sebelumnya menjelaskan tentang arti penting mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri mereka pula. Karena apa? Karena pasti satu waktu musuh-musuh umat Islam itu akan menyerang umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, ayat ini diawali dengan suatu panggilan kepada orang-orang yang beriman. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jika engkau membaca ayat suci Al-Quran yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah lanjutannya. Karena di dalamnya terdapat perintah atau terdapat larangan. Nah, di dalam ayat ini kita mendapatkan perintah khudzu hidrakum, bersiap-siagalah kamu. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah tidak akan menggunakan kalimat khudzu hidrakum kecuali kalau perintah itu menunjukkan bahwa musuh itu benar-benar akan datang. Jadi khudzu hidrakum itu dipergunakan untuk menjelaskan bahwa musuh itu pasti akan datang. Jadi merupakan kata-kata siap siaga yang betul-betul serius, bukan main-main dan bukan sembarangan. Jadi ambillah senjatamu dan ambillah pedangmu dan peralatan perangmu. Bersiap-siaplah untuk menghadapi musuh. Musuh yang bagaimana? Musuh yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Musuh yang menentang ya syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan ini adalah sesuatu yang kita lihat saat sekarang ini, ya, betapa banyak orang yang mempermainkan agama Allah, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kehidupan dia dalam kehidupan dunia ini lebih dia perhatikan adalah hawa nafsunya, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Famfiru thubata aw infiru jami'a. Ya, majulah ke medan perang, ya, secara berkelompok dengan kompak. Jadi umat Islam ini disuruh untuk kompak, ya, di dalam menghadapi musuh ini, ya, ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa bermain single, bermain sendiri-sendiri. Tidak bisa, ya, kita mengandalkan kemampuan kita secara individual, tapi haruslah secara kolektif, amal jama'i, berbuat bersama-sama, bekerja dengan bersama-sama. Karena itu akan jauh lebih memberikan kesempurnaan di dalam berbuat itu. Dan kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memutuskan suatu perkara, jika itu strategi peperangan, beliau selalu mengundang seluruh elemen di dalam masyarakat itu, tidak mengabaikan yang tua dan juga tidak meremehkan yang muda. Umat Islam harus bersatu menghadapi kekuatan musuh, karena dengan bersatunya umat Islam itu akan memiliki izzah fi dinihim, memiliki kekuatan di dalam keberagaman mereka. Bukan hanya dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah saja, tetapi di dalam berbagai hal ya, yang sangat strategis untuk mengurusi kepentingan umat Islam. Maka mereka haruslah ya, segera merapatkan barisan, bersatu ya, maju ke medan perang melawan musuh mereka dengan kekuatan yang bersama-sama ya. Jadi tidak sendiri-sendirian, tidak merasa besar sendiri, tidak merasa bahwa dia yang paling berjasa sehingga dia yang maju sendirian dan dia yang terkenal sendirian. Karena apa? Karena kalau kita merasa diri kita besar sendiri dan kita merasa orang yang paling berjasa sendiri, sementara orang lain kita anggap remeh dan kita anggap kecil, maka ketika itulah umat Islam itu tidak akan mampu menghadapi musuh mereka dengan kekuatan yang maksimal. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan ya agar umat Islam itu bersiap-siap, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, yaitu musuh-musuhmu itu, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang kuat untuk dibawa berperang ya, dan panah-panah yang bisa kamu menggetarkan musuhmu dan musuh Allah dan musuhmu. Jadi kita disuruh Allah Subhanahu wa taala yang pertama untuk mempersiapkan diri kita, tentunya saat sekarang ini bukan dengan mengangkat pedang, bukan mengangkat senjata, tapi dengan ilmu pengetahuan kita. Yang kedua yaitu modal kita adalah kekompakan dan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir Al-Ustaz Fajrul Haq MA Al-Hajj yang akan memberikan masukan terhadap ayat ini dan ulasan-ulasannya yang menarik. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Banyak sekali pembahasan-pembahasannya itu sangat menarik, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, artinya bersiap-siagalah. Tapi ini dikhususkan sebetulnya kepada orang-orang yang beriman. Iya. Kalau orang-orang yang tidak beriman, maka mereka tidak akan pernah bersiap, karena dia tidak akan siap untuk menghadapi, tidak akan siap masalah untuk menghadapi itu. Sudah takut duluan. Ya, tidak ada seperti iman. Orang-orang Yahudi. Iya, betul Ustaz. Ketika belum datang Rasulullah, mereka itu dengan bangga sekali mengatakan, kami akan berperang nanti dengan Rasul yang akan datang kepada iya. kami, terhadap orang-orang musyrik. Tapi begitu datang, mereka itu malah berseberangan sangat jauh sekali pada iya. apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Betul. Begitu. Maka di situ bukan termasuk khitabnya kepada orang-orang Yahudi seperti itu. Iya. Jadi di sini siapa saja yang beriman, mesti mereka itu akan bersiap. Iya. Karena mereka akan mengetahui bahaya yang akan datang itu lebih parah kalau seandainya peringatan demi peringatan yang Allah berikan itu diabaikan begitu saja. Maka kalau kita ingin maju ke depan, bukan saja dalam medan pertempuran, tapi dalam segala bidang kehidupan yang kita hadapi ini, betul-betullah kita betul-betul bersiap, agar kita dapat menerobos kehidupan yang penuh dengan kegelapan ini. Maka kalau seandainya kita siap, insya Allah kita akan dapat menerawang kehidupan kita ini, artinya kita dapat menyelesaikan. Jadi berkenaan dengan ayat ini, bagi orang-orang yang beriman, yang mana Allah menyuruh bagi mereka untuk bersiap siaga untuk menempuh peperangan, membela Islam, membela agama Islam ini, Allah sebetulnya pada saat itu sebetulnya ketika Allah ingin memerintahkan untuk berperang, sebetulnya Allah menyeleksi dulu mana yang kuat, mana yang lemah dari mereka itu, sesuai dengan perkataan Thalut. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 249, yaitu salah satu di antaranya bunyi, falamma fasala Thalutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin, Allah mencoba, ingin mencoba kamu dengan air sungai. Maka barang siapa man syariba minhu, barang siapa minumnya, falaysa minni, bukan termasuk golonganku. Dan waman lam yat'amhu, maka barang siapa yang belum merasakan minuman itu, sungguhnya dialah golongan, kecuali orang yang sedikit mengambilnya dari tangan mereka, itu termasuk golonganku. Jadi dengan ungkapan seperti itu Allah berikan supaya Allah ini mengetahui siapa yang betul-betul kuat di antara mereka itu. Karena permasalahannya bukan permasalahan larangan dalam minuman itu. Permasalahannya bagaimana orang itu mampu melaksanakan perintah Allah supaya dijauhi ketika ada larangan yang sudah Allah berikan kepada mereka. Tapi begitulah, masih banyak juga orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah. Makanya orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah itu atau lari karena tidak didasari oleh keimanan mereka, hanya sekedar batas pikiran ataupun sebatas angan-angan mereka. Makanya kalau sebatas pikiran, itulah yang sudah diimbau ayat Al-Quran dari semenjak dahulu. Setiap orang yang masih menggunakan akal pikiran terhadap apa yang sudah jelas perintah Allah dan Rasulnya, maka itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Iya. Perlu kita memakai konsep, kata kuncinya yaitu sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita menjalankan. Cukup seperti itu. Makanya banyak orang sekali mengira begitu. Banyak orang yang sudah berdoa tapi tidak ada yang dikabulkan, atau salah satu tidak. Apakah memang berdoa itu harus dikabulkan oleh Allah? Allah yang memberikan segala sesuatunya itu sesuai dengan waktu yang Allah inginkan, bukan sesuai waktu yang hamba inginkan. Iya. Makanya di situ perlu kita cermati, siapa kemauan siapa dulu? Kemauan kita atau kemauan Allah yang kita dahulukan? Maka kalau kemauan Allah kita dahulukan, di situlah manusia, orang yang beriman betul-betul mempersiapkan dirinya dalam menempuh perjalanan hidup ini. Iya, memang betul sekali Ustaz Fajrul. Kita perlu mempersiapkan diri umat-umat Islam saat sekarang ini, bukan hanya dengan kekuatan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan keimanan yang mantap di dalam diri mereka. Iya. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita melihat saat sekarang ini, banyak orang mengira bahwa agama itu hanyalah sebatas seremonial atau hadir pada saat-saat tertentu. Nah, inilah yang harus kita kikis habis dari generasi, khususnya generasi muda umat Islam saat sekarang ini. Dan banyak juga dari kalangan ilmuwan, katakanlah, yang juga akidah mereka cenderung menjadi rusak. Karena apa? Karena mereka mengira bahwa mereka mampu merekayasa kehidupan mereka pada masa yang akan datang, sehingga mereka perkirakan bahwa ini akan terjadi begini, ini akan terjadi begini, akan terjadi begini, ya, dengan rekayasa-rekayasa ilmu pengetahuan yang ada di dalam diri mereka. Nah, karena mereka merekayasa dan mengira bahwa seluruh rekayasa yang mereka ketahui, yang mereka miliki itu benar, akhirnya apa yang terjadi? Muncul sifat sombong, ujub, takabur di dalam diri mereka. Nah, inilah yang ditakutkan. Kalau umat Islam sudah seperti itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa hidupnya akan menjadi kering dari siraman ilahiyah, dari pantauan sinaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya melihat di sini Ustaz, ayat ini ketika Allah berfirman fanfiru subatin. Subat ini artinya kinayah, Ustaz. Iya. Artinya Allah meletakkan kata subat itu tidak arti dasarnya. Artinya sini adalah saraya, perang di sini. Fanfiru itu artinya al-khuruj, keluar untuk pergi berperang. Iya. Begitu. Setelah itu Allah memakai aw lagi, awin firu jami'an, atau bersama-sama. Jadinya sebetulnya kita untuk menjalankan hidup ini sebetulnya harus bersama-sama. Dalam perperangan Allah saja Allah menegaskan, bersama-sama kita keluar dalam menghadapi musuh kita, sehingga musuh kita itu tidak enteng, tidak anggap remeh kepada kita. Iya. Karena di dalam melakukan peperangan, memang antara lain faktor yang membuat kita menjadi menang itu adalah jumlah yang banyak. Walaupun itu tidak jaminan, begitu, tidak menjadi suatu jaminan, karena di dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Tapi di situ apa? Biiznillah, kan, begitu, dengan izin Allah. Tapi kalau ketika kita menghadapi musuh kita, maka hendaklah kita mempersiapkan diri dengan maksimal, kekuatan yang maksimal, dengan jumlah yang maksimal. Nah, tentu ini memerlukan apa? Ada kekompakan. perlu ada ukhuwah Islamiyah dan yeah. tidak ada kemunafikan. Nah, ini yeah. yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya penyusupan-penyusupan dari orang-orang munafik yeah. sebagaimana terjadi dalam perang Uhud yang juga yeah. dijelaskan di dalam surah An-Nisa ini yang juga yeah. disinggung di awal-awal daripada surah An-Nisa ini, bagaimana beratnya perang Uhud itu dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena menyusupnya orang-orang munafik di situ. Yeah. Maka betul apa yang Ustaz Fajrul katakan tadi, bahwa ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, untuk ya menghilangkan, mengeluarkan orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik dari barisan, dari barisan umat Islam itu sendiri, sehingga kokohlah dalam peperangan itu. Betul. Dan begitu juga kita dalam menghadapi kehidupan ini, jangan merasakan seseorang dai itu saja yang bertanggung jawab, tapi semua manusia itu bertanggung jawab. Betul, seluruh komponen masyarakat itu bertanggung jawab, karena diri kita ini adalah ciptaan Allah. Betul. Dan kita harus menjalankan amanahnya, kan? Betul. Gitu Ustaz. Betul. Jadi untuk memberantas sebuah suatu kemaksiatan atau penyakit-penyakit yang menyebar di tengah masyarakat, dan itu tentunya merusak akidah anak-anak kita dan merusak kehidupan keberagamaan keluarga kita, maka kita harus perlu jamaah, perlu kebersamaan, perlu adanya rasa tanggung jawab secara bersama-sama, sehingga dapatlah kita mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mencapai kepada apa yang telah ditetapkan dan digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu waktu jualah yang sangat membatasi pertemuan kita, dan kami berharap kepada para pendengar semoga kajian ini dapat terus diikuti dan dapat terus menjadi pelajaran-pelajaran yang menarik dan pencerahan bagi kita, dan mohon masukan-masukannya apabila terdapat di sana-sini kekurangan dan kehilafan. Dan kami pun sangat menyadari bahwa banyak pasti kekurangan dan kehilafan di dalam penyampaian ini, tidak terlepas daripada sifat-sifat dan kemampuan kami secara manusiawi. Oleh karena itu, mohon ada masukan saran yang dapat dilayangkan kepada Radio Republik Indonesia. Demikianlah yang dapat disampaikan. Saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.